Imam Bukhari. Hadis Bukhari dalam riwayatnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan dalam hadis Ta'isa Abdu Dinar, Ta'isa Abdu Dirham, Ta'isa Abdul Khamisah, Ta'isa Abdul Khamilah, in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan celakalah hamba uang dinar, celakalah hamba uang dirham, celakalah binasalah hamba pakaian, pakaian yang mewah, pakaian yang mahal, in u'tiya radiya, jika dia diberi ridho, jika diberi harta ridho. Wa illam yu'ta, kalau tidak diberikan harta dia marah. Maka lalu setelah itu akan disebutkan oleh beliau tentang para hamba-hamba dunia. Jadi hadis ini tadi Ta'isa Abdul Dinar sampai pada kalimat wa idza u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita, di sini adalah syahid dalam bab disebutkan oleh Syaikh Shalih Fauzan wa hadza syahid, dan ini adalah syahid dalam bab, syahid dalam bab orang yang beramal untuk dunia. Kenapa? Karena dalam hadis ini samahu abda, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan mereka sebagai hamba. Lihatihil asya, entah hamba pakaian, hamba uang. Ma'anahu muslim mukmin, walaupun kondisi dia seorang muslim, seorang mukmin. Walakin lamma kana ya'malu wa yuridu hadhil asya sara 'abdan laha. Namun setelah dia beramal dan berkeinginan dengan ini semua, jadi amalan-amalannya hanya sekedar targetnya dunia, sara 'abdan laha, maka jadilah orang ini sebagai hambanya, jadi budaknya. Wahadihi ubudiyatu syirkin, maka model ibadah seperti ini jenis ubudiyah syirkin, ibadah yang bercampur padanya kesyirikan. Lakinnahu syirkun asghar, namun kata syekh ini jenis syirik yang asghar, yang kecil. La yukhrijuhu minal iman, tidak sampai mengeluarkan seorang mukmin ini, muslim ini dari iman. Walakinah yunaqis tauhidahu wa yunaqis imanahu, namun menjadikan berkurangnya tauhid dan berkurangnya iman. Demikian syahid dalam bab. Barakallahu fikum. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyebutkan kalimat berikutnya. Masih akan disebutkan orang-orang yang menjadi hamba dunia. Ta'isa wan takasa. Sifat berikutnya, kalau tadi sifat yang pertama para hamba-hamba dunia tadi, in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita, kalau dia diberi dia ridho. Ada dua makna kemarin, diberi oleh Allah berupa rezeki, hidupnya dicukupi hartanya oleh Allah, dia ridho. Kalau tidak diberi, ditakdirkan jadi orang yang kaya yang cukup, sakhita, dia marah dengan takdir. Atau makna yang kedua apa kemarin? In u'tiya, kalau dia diberi bagian, bagian dari hak yang harus dia dapatkan, mungkin sebagai fuqara wal masakin sehingga dapat hak zakat. Maka ketika dia diberi bagian, dia ridho. Namun ketika jatahnya tidak diberikan, dia marah. Makna yang kedua. Sifat berikutnya. Orang-orang yang mereka masih ada kesyirikan dalam ibadah kepada Allah, yang menjadikan hidupnya untuk dunia, bisa wantakasa. Nabi sebutkan ta'isa wantakasa. Apa maknanya? Kata Syekh Utsaimin, ta'isa ay khaba. Ta'isa khaba, rugi. Wahalaka, binasa. Wantakasa, intakasa. Di mana Allah tidak beri kemudahan urusan-urusannya. Wa kullama arada syai'a inqalabat 'alaihil umur khilafa ma yurid. Setiap kali arada syai'a, dia menginginkan sesuatu. Setiap kali dia menginginkan sesuatu, ternyata apa? Inqalabat 'alaihil umur, terbalik keadaannya. Khilafa ma yurid, menyelisihi apa yang dia harapkan. Maka orang yang dia beramal untuk dunia dan untuk mendapatkan dunia, cita-citanya dunia, justru Allah jadikan intakas. Intakas, terjungkir balik keadaannya. Itu sudah janji. Di dalam hadis, mangkanat hammuhu, mangkanat dunya hammuhu, barang siapa yang dunia itu cita-citanya, farraqallahu amroh, Allah porak pandakan, Allah pecah, Allah hancurkan urusan-urusannya. Bahkan bukan hanya itu, wa ja'alahu al-faqra baina ainihi, dan Allah jadikan kefakiran ada di depan matanya. Naam, wala yati minad dunya illa ma kutiba lahu, dan Allah tidak datangkan dunia kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Dia masih hidup, masih dapat jatah dunia. Nah, ini sekedar itu aja. Kenapa Allah takdirkan seperti itu? Kanat dunya hammuh, karena dunia itu cita-cita hidupnya. Ternyata karena itu sebabnya Nabi katakan si ta'isa wantakas, binasa dan terjungkir balikan urusannya. Itu sifat kedua. Sifat ketiga, orang yang menjadikan dunia sebagai harapan amalan mendapatkan dunia itu, wa idza syika falan tuqisha. Wa idza syika, dan apabila syika, tertusuk duri. Mungkin kakinya, mungkin tangannya, tertusuk duri, sakit. Sebesar apa sih yang namanya duri? Kecil. Namun ternyata falan tuqisa, maka dia tidak mampu mencabut duri tersebut. Saking lemahnya iman, sakit yang sekecil itu dirasakan berat sekali. Padahal cuman tertusuk duri. Kenapa? Karena dia tidak tahu pahala akhirat orang diberi kesulitan, diberi sakit. Karena memang cita-citanya adalah dunia, hidup yang sehat, tidak pernah sakit. Manakala datang sakit sedikit saja, falantukisa, tidak sanggup menerima kenyataan. Barakallahu fikum. Ai, kata Syekh Utsaimin, idza asabathu syauqatun, apabila menimpa hamba ini duri, naam, fala yastati'u ayyazila, dia pun tidak mampu menghilangkan, mengambil, membuang duri tersebut. Cuma ngambil duri tidak mampu. Naam, yu'dhihi an nafsih, duri yang menyakiti dirinya. Wadihi al-jumal, ini sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lemahnya orang ini sampai hanya tertusuk duri saja itu tidak mampu untuk menerima sakitnya orang ditusuk, ketusuk duri tadi. Kenapa? Karena amalan dia sekedar hidup mencari dunia. Diberi susah sedikit tidak mampu. Karena lemahnya iman, lemahnya tauhid. Barakallahu fikum. Wa hadhihi al-jumal as-salasatu, maka tiga jumlah ini, jumlah kalimat yang tiga ini, yahtamil ayakuna khabara, kemungkinan dibawa kepada sebuah pemahaman itu berita dari Nabi SAW an hali hadar rajuli, tentang kondisi orang ini, yakni orang yang cita-citanya amalannya untuk dunia. Ta'isa wantakas wa idha syika falantukis, wa anahu fi tu'asihi wantikasihi wa adami khalasihi minal adha, yaitu orang tersebut tu'asihi, fi tu'asihi, di saat yang pertama tu'asihi, dia mendapatkan kerugian, dia mendapatkan tu'asah, kerugian, kebinasaan. Yang kedua, wantikasihi, cungkir baliknya dia dalam urusannya. Yang ketiga, wa'adamu khalasi minal adha, dan tidak mampunya menyelamatkan dari sakit, tidak mampu menahan rasa sakit walaupun sedikit, cuman ketusuk duri ya ibadallah, tak mampu. Kalau itu dikatakan khabar, itulah keadaan orang yang beramal untuk dunia. Ini kemungkinan pertama. Atau kemungkinan yang kedua, kalimat tadi, ta'isa wantakas wa idha sukit wa idha sikafalan tuqisa, yahtamil ayyakuna min babit du'a. Kemungkinan yang kedua, kalimat tadi mengandung makna doa. Berarti apa? Doa ala man hadihi haluh, doa untuk orang yang seperti ini keadaannya. Yani para hamba uang, dinar, dirham, pakaian yang bagus, prabot yang bagus, kalau diberi ridho, kalau tidak diberi marah. Orang yang seperti keadaannya didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kenapa didoakan seperti tadi? Ta'isa binasa wantukisa, jungkir balik urusannya, kalau ditimpa sakit tidak sabar. Li'annahu la yahtamu illa lidunia, karena dia tidaklah bercita-cita kecuali hidup mendapatkan dunia. Karena memang cita-citanya dunia, manakala tidak dapat dunia, malah ditimpa sakit, marah, ujungnya bunuh diri. Begitu. Na'udzubillah. Fada alaihi ayahlik, maka Nabi mendoakan kebinasaan. Wa ala yusiba minad dunya, bahkan didoakan dia tidak akan mendapatkan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Wa ala yusiba minad dunya syai'a, dia tidak akan mendapatkan bagian dunia sedikit pun. Wa alla yatamakkan min izalati ma yu'dhi. Yang ketiga, didoakan dia tidak mungkin, tidak memiliki kemampuan min izalah untuk menghilangkan, melenyapkan mayu'di, sesuatu yang menyakiti dirinya. Cuman sakit tertusuk duri, tidak mampu bersabar. Itulah orang yang hanya cita-citanya dunia. Adapun orang mukmin jauh berbeda. Ajaban li amril mukmin. Sungguh ajaib memang orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, karena urusan orang mukmin semuanya baik, tidak ada yang jelek. Bagus. In asabat husar sabar sakar. Kalau dia diberi oleh Allah kenikmatan-kenikmatan, dia bersyukur. Wa inna asabat hudar sabar. Kalau ditimpa dengan kesulitan, sakit, dia pun bersabar. Fakana khairan lah. Semuanya kebaikan. Makanya kata Ibnu Qayyim, as-sabru wa syukru minal iman, nisful iman. Barakallahu fik. Itu orang mukmin. Selanjutnya, wa qad yasilu ila syirki indama yasuddu dzalik an ta'atillah. Bahkan orang ini, hamba ini, bisa sampai pada perbuatan syirik. Lihat, tadi Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan menyebutkan syiriknya syirik asghar. Sehingga kadang bisa sampai kepada tingkatan perbuatan syirik kepada Allah. Kapan? Indama yasudduh. Manakala cita-cita dunianya menghalangi dia an ta'atillah, untuk mentaati Allah. Menghalang-halangi ketaatan kepada Allah. Apa sebabnya? Dunia. Hatta asbaha la yardha illa lil mal. Sehingga hamba ini tidak akan ridha, hidupnya tidak akan ridha kecuali karena harta. Semua amalannya ditakar dan diukur, balasannya dunia dan dunia, bukan pahala. Ucapannya harus dihargai dengan dunia, perbuatannya dihargai dunia. Ini betul-betul bisa akan menghalangi ketaatan kepada Allah. Karena dikatakan dunia itu sesuatu yang kadang melalaikan akhirat. Dalam Al-Quran tidaklah disebutkan dunia ya ibadallah kecuali mengandung peringatan. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keindahan dunia, kemewahan dunia, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Fattaqud dunya fattaqun nisa." Takutlah kamu dari fitnah ya dunia dan wanita. Barakallahu fiikum. Sehingga kadang bisa sampai pada tingkatan perbuatan syirik kalau cita-citanya dunia sampai menghalangi mentaati Allah. Hatta asbaha la yardha illa lil mal wa la yashatu illa lahu, sampai dia tidak ridha kecuali kalau dapat dunia, dan tidaklah dia marah kecuali karena dunia. Marahnya pun karena sebab bagian dunia dia tidak dapat. Na'udzubillah. Padahal di akhirat nanti, halaka anni maliyah, ma'ahna anni maliyah, halaka anni sultaniyah, ma'ahna anni maliyah. Binasa sultaniyah, kekuasaan. Kekuasaan yang dibela-bela di dunia, kedudukan yang dibela di dunia, orang tersebut mengatakan, halaka anni sultaniyah, ma'ahna anni maliyah. Tidak ada lagi manfaat harta bagi saya di hari ini. Dulu di dunia mengejar kedudukan, mengejar harta, ternyata di akhirat halaka anni sultaniyah. Maka hati-hatilah. Ini urusan hati. Betul-betul lembut dan halus yang akan mempengaruhi ucapan dan tingkah laku kita. Mungkin kita tidak bisa membaca hati orang, tapi akan nampak ucapannya dan perbuatannya. Kemana dia akan berjalan, di situ akan terlihat hatinya. Karena sesungguhnya hati kalau baik, jasadnya ikut baik. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Kalau hatinya baik, jasadnya ikut baik. Kalau hatinya rusak, jasadnya ikut rusak. Ucapannya rusak, perbuatannya rusak. Itulah yang namanya hati. Di hati kita ada cita-cita apa? Dunia atau akhirat? Mentaati Allah dan Rasul atau sekedar mengejar dunia? Inilah sesungguhnya yang harus kita koreksi pada diri kita masing-masing. Setelah beliau menyebutkan para hamba-hamba dunia dan sifat-sifatnya dan kerugian yang didapatkan, lalu Nabi melanjutkan. Beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sifat orang-orang yang betul-betul beramal untuk akhirat. Sifat-sifat orang yang beramal untuk mendapatkan akhirat. Tuba li 'abdin, lihat. Tuba li 'abdin akhadha bi 'anani farasihi. Tuba li 'abdin akhidin bi'inani farasihi fi sabilillah. Tuba, tuba di sini barakallahu fiikum maknanya ada tiga. Bisa maknanya adalah pohon yang ada di sorga, bisa maknanya nama sorga itu sendiri, atau yang ketiga tuba alangkah baiknya. Taib li'abdin akhidin, bagi seorang hamba. Akhidin bi'inani farasihi, yang mengambil tali kekang kudanya. Kenapa? Tali kekang kudanya dia pegang. Fisabilillah, di jalan Allah. Ini sifat orang yang mengejar akhirat. Kata Syaikh Utsaimin, hada aksul awal. Sifat ini berbeda dengan sifat yang pertama. Sifat yang pertama tadi hamba uang dinar. Kalau ini hamba akhirat. Fahuwa la yahtam li dunya. Dia tidak bercita-cita untuk dunia. Konsentrasinya, perhatian, niatnya bukan untuk dunia. Wa innama yahtammu lil akhirati. Namun cita-citanya ialah kampung akhirat. Maka lihat, orang yang bercita-cita mendapatkan kampung akhirat, fahuwa fi istidati daimin lil jihati fi sabilillah. Dia fi istidad, dalam kondisi selalu siap siaga. Istidad, bersiap siaga. Selalu istidadin daim, selalu bersiap siaga. Untuk apa? Lil jihad fisabilillah. Untuk berjuang di jalan Allah. Ya. Maka dikatakan tuba, orang yang selalu siap berjuang di jalan Allah, didoakan oleh Nabi, tuba. Tuba fu'la, mengikuti wazan fu'la minat toyib. Toyib artinya bagus. Wawa ismu tafdil, dan tuba isim tafdil, yang paling bagus. Taib fa'atiyab lil mudakkar af'al. Kalau af'al untuk jenis mudakkar laki-laki. Watuba lil mu'annas. Kalau mu'annas mengikuti wazan fu'la. Kalau mudhakar mengikuti af'al. Allahu Akbar. Mudhakar. Kubro berarti mu'annas. Barakallahu fikum. Di sini tuba mengikuti wazan fu'la. Alangkah bagusnya. Alangkah baiknya. Orang yang dia selalu siap bersiaga di atas kudanya, memegang tali kekang kudanya, berjihad di jalan Allah. Wal makna atiyabu halatakunu lihadar rajul. Sehingga makna hadis, alangkah bagusnya orang yang kondisinya seperti ini, selalu siap beribadah kepada Allah. ibadahnya berat ini, berjihad, naik kuda, menyerang musuh pagi ataupun sore. Begitu, siap selalu. Baik. Waqala wakila, dikatakan juga makna tuba yang kedua, inna tuba sajaratun fil jannah, tuba adalah pohon yang ada di surga, yang kata Nabi dhilluha masiratu mi'ati amin, naungannya, naungan di bawah pohon itu, pohon yang kalau kita berjalan selama 100 tahun, mi'ata amin, 100 tahun berjalan masih ada naungannya. Bisa dibayangkan? Kalau antum berjalan di bawah pohon, berjalan 5 menit sudah panas, ya apa tidak? Karena pohonnya kecil. Taruhlah pohon beringin, antum berjalan dari depan sampai belakang paling 5 menit sudah panas lagi. Di sini bukan 5 menit, 10 menit. Perjalanan mi'ata amin, perjalanan selama 100 tahun. Selama 100 tahun berjalan masih di bawah naungan pohon tersebut. Bisa dibayangkan pohonnya kayak apa gedenya? Demikianlah surga, mala'ainun ro'at, mata belum pernah melihat. Kalau antum lihat di dunia, pohon terbesar di dunia, coba sebesar apa coba? Baik, sebesar itu. Kalaupun berjalan paling 10 menit baru keluar dari area pohon tersebut. Ini selama mi'ata amin, 100 tahun. Itu yang kedua. Wal awwal am a'am. Kalau diterjemah yang pertama lebih umum, alangkah bagusnya, lebih umum. Kalau diterjemah pohon di surga, ini lebih khusus. Kama qalu fi wailin, seperti pada kalimat wailun. Wail diterjemah wailun likulli humazatil lumazah. Apa makna wailun? Wailun di situ maknanya adalah kalimatu wa'id, celakalah. Wa'id, ansaman. Wakila wail, ada yang menerjemahkan wadin fi jahannam. Wail itu maknanya lembah, tapi di jahannam. Karena neraka itu ke bawah, darokat. Kalau surga itu ke atas. Nah, lembahnya jahannam disebut wail. Sehingga wal awal a'am, kalau diterjemah yang pertama lebih umum, celakalah. Apa tadi? Wailun. Sebagaimana kalimat tuba. Yang kedua, di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menyebutkan sifat orang yang didoakan tuba. Akhidin bi'inani farasihi. Sifat yang beliau sebutkan, orang tersebut akhidin, memegang tali kendali kudanya. Aimum sikun bimakudi farasihil ladhi yuqatilu alaih. Mumsik artinya dia selalu pegang di atas kendaraannya. Bimakud, makud tali kekangnya, tali kekang kudanya. Alladhi yuqatilu fih, yang digunakan untuk berperang di jalan Allah. Jadi selalu siap siaga. Makanya Allah sindir kita dengan ayat wal adiyati dhabha, demi kuda yang menyerang dengan terengah-engah. Wal adiyati dhabha wal mughirati subha, dan demi kuda mughirat yang menyerang musuh subha di waktu subuh. Bazar nabihi naq'a, maka kuda tadi lari dan kakinya itu, tapelnya tadi mengenai apa? Batu. Dan mengeluarkan percikan-percikan api. Fa'asar nabihi naq'a, fawasat nabihi jam'a. Kuda tersebut pun menyerang ke tengah-tengah musuh. Lihat, siapa yang menyerang? Kudanya atau orangnya? Tentunya kuda itu lari dengan penumpang. Apa kuda lari sendiri? Maka jangan sampai kita kalah dengan kuda. Kuda siap menyerang ke tengah musuh. Mestinya kuda tersebut kalau berpikir bisa kena tombak, kena pedang. Tapi kuda tersebut taat kepada penunggangnya. Kuda tersebut tak tunduk, taat selalu. Kemana dia arahkan, maju terus maju, mundur terus mundur. Jangan kita kalah dengan kuda yang ibadah. Ketundukannya luar biasa. Disebutkan oleh Allah Ta'ala, wal adiyati dhabha. Baik, fi sabilillah. Di sini, fi sabilillah. Di jalannya Allah. Dhabituhu. Ini patokannya. Bukan sekedar menyerang dengan kudanya. Asal menyerang. Namun, an yuqatila litakuna kalimatallahi hiyal ulya. Dia berperang menyerang musuh agar supaya kalimat tauhid, beribadah kepada Allah saja, tidak berbuat syirik, itu saja yang dia inginkan. Itu saja yang dia inginkan. Manusia itu beribadah kepada Allah saja, jangan menyekutukan Allah. Itu saja yang dia inginkan. Bukan harta, bukan kekuasaan. Tetapi dia inginkan para raja dan para rakyatnya beribadahlah kepada Allah. Jangan berbuat syirik. La lil hamiyah au alwataniyah. Bukan karena kesukuan. Hamiyah fanatisme. Fanatisme suku, kelompok atau golongan atau wataniyah karena membela sekedar tempat tinggal negara. Au ma asbaha dzalik atau yang sejenis itu. Ya? Karena orang berperang kadang banyak tujuannya. Rebutan bola, yang tadinya kalah, akhirnya rebutan apa? Rebutan nama. Yang menang saya. Akhirnya apa? Tarung. Apa yang diperebutkan? Bola. Maksudnya bukan bolanya, apa namanya? Kemenangannya. Pada sesama muslim yang ibadah Allah. Tidak pantas. Jangan dikalahkan oleh hawa nafsu. Barakallahu fik. Tetapi di sini dia berjuang di jalan Allah, mentauhidkan Allah. Lakin in qatala wataniya wa qasduhu himayati watani. Namun kalau ada seorang berperang dengan tujuan himayata watani, melindungi negaranya. Likaunihi baladan islamiyah, karena negerinya negeri Islam. Negeri Islam ialah negeri yang ditegakkan syiar-syiar Islam secara umum. Itu negeri Islam, kata Syekh Utsaimin. Negeri Islam ialah negeri yang ditegakkan di sana syiar-syiar Islam secara umum. Sholat jamaah, sholat id, syiar-syiar Islam yang umum, adzan, negara mengizinkan dan masyarakat kaum muslimin pun menegakkan, itulah negeri Islam. Pertanyaannya, negara kita berarti negeri Islam. Walhamdulillah. Kalau antum tinggal di sebuah negeri, di situ tidak boleh azan, tidak boleh sholat, tidak boleh menampakkan syiar Islam, wajib hijrah ke negeri Islam. Wajib hijrah yang ibadah Allah. Tidak bisa sholat, tidak boleh menegakkan sholat Jumat, tidak boleh melaksanakan puasa, tidak boleh menampakkan syiar-syiar Islam. Berarti ini bukan negeri Islam. Hijrah. Walhamdulillah berarti negeri ini negeri Islam. Maka kita jaga negeri ini. Jangan negeri yang sudah bagus seperti ini kita sendiri yang merusak. Tetapi jagalah keamanan, persatuan dan kesatuan kaum muslimin dalam beribadah kepada Allah. Jangan mengedepankan kepentingan-kepentingan pribadi. Sesaat lagi. Yajibu az-zud az-zud anhu, wajib zud. Zud itu artinya menjaga negeri tersebut. Kita jaga, wajib bahkan menjaga keamanan, keutuhan negara. Kita jaga. Jangan membuat separatis, gerakan separatis. Ini sudah negeri Islam sudah. Beribadahlah kepada Allah. Wa huwa fi sabilillah, maka orang tersebut juga termasuk berjihad di jalan Allah. Ya? Kadzalik, demikian pula man qatala difa'an an nafsi aw malihi wa ahli. Ataupun contoh kedua, orang yang berperang membela hartanya, membela keluarganya atau dirinya, dirinya, hartanya, termasuk keluarganya. Ada orang masuk ke rumah kita, perampok, bawa golok. Hah? Apa antum serahkan diri antum, anak antum, harta antum? Kalau antum bisa melawan, lawan. Kenapa? Man qatala duna malihi fahuwa syahid. Yang berperang atau melawan orang yang ingin merampas, mengambil hartanya, syahid, kata Nabi. Tayyib. Fa inna nabiyya qala, Nabi bersabda, man qatala duna dalik fahuwa syahid. Barang siapa yang melawan orang, qatala itu melawan orang yang ingin membunuh dia, duna dalik, untuk membela itu semua, dirinya, hartanya, keluarganya, dikatakan oleh Nabi, fahuwa syahid, dia mati syahid, mempertahankan kehormatan istrinya, anaknya, karena ada perampok ingin memperkosanya, antum melawan dia, qadarullah antum mati syahid. Barakallahu. Wa amma man qatala lil wataniyah mahdhah. Namun kalau orang berperang hanya sekedar membela negara, falaisa fi sabilillah, bukan dinilai di jalan Allah. Di jalan Allah itu tadi, kalau dia punya niatan melindungi negara kaum muslimin dari orang yang ingin merusaknya, menyerangnya. Li'anna hadza qitalun asabiyah, karena ini perang hanya fanatisme asabiyah, bentuknya asabiyah. Yastawi fihi al-mu'min wal kafir, kalau sekedar membela negara saja bisa orang mukmin, bisa orang kafir. Bisa orang mukmin, bisa orang kafir. Wa innal kafir yuqatil min ajli watani, orang kafir juga berperang membela negaranya. Tapi kalau orang mukmin bukan sekedar negara, membela tempat tinggalnya yang dia beribadah kepada Allah, melindungi negaranya yang aman dari orang yang merusak keamanan, orang beribadah kepada Allah. Makanya para teroris-teroris itu adalah orang yang pantas untuk kita ingatkan. Karena apa? Karena mereka telah membuat keonaran di negeri kaum muslimin. Masjid dibom. Orang sedang sholat, diledakkan bom di situ. Apakah ini membela Islam atau mencoreng nama Islam? Bertobatlah kepada Allah. Berhentilah melakukan kerusakan di negeri yang sudah aman ini. Disyukuri. Disyukuri ya ibadallah, nikmat keamanan. Kita bisa 5 waktu sholat ke masjid, aman. Di negeri Aljazair, ketika partai FIS menang 100% menguasai negeri Aljazair, FIS, maka kemudian yang tadinya negeri tersebut masya Allah dakwah menyebar. Orang ngaji itu bukan kitab. Di masjid-masjid, di kantor-kantor, orang sholat menegakkan sholat 5 waktu berjamaah, taklim, megang kitab. Kitab para ulama Ahlussunnah. Tapi begitu disibukkan dengan kedudukan dunia, kuasaan, dan berhasil menang 100%, apa yang terjadi? pemerintah dari kalangan militernya tidak terima, maka ditangkapilah para tokoh-tokohnya dan dibunuhlah. Sehingga orang mau ke masjid tidak bisa. Kenapa? Tembak. Lihat, bergantilah suasana, mencekam. Gerakan Ikhwanul Muslimin waktu itu juga sama. Sampai di negeri sana yang tadinya bebas menjalankan Islam dengan menjalankan sunnah, orang takut. Kenapa? Hasan Al-Banna dengan gerakan politiknya akhirnya menjadikan negara tersebut, orang-orang Islam yang ingin jujur beribadah kepada Allah dicurigai dan ditangkap, bahkan kemudian dihalang-halang. Walhamdulillah negeri ini ya ibadallah, negeri yang baik, negeri yang kita bisa menjalankan tauhid was sunnah, bisa berdakwah dan bisa beramal. Syukurilah nikmat ini. Mohonlah kepada Allah agar Allah selalu menjaga negeri ini, menjaga para penguasa-penguasa yang akan memimpin kita sekarang ataupun yang akan datang. Semuanya diberi taufik terus menjaga keamanan negeri ini, sehingga kita dan anak cucu kita bisa beribadah kepada Allah di atas tauhid dan sunnah. Baik. Lalu kemudian sifat orang yang berjuang di jalan Allah berikutnya. Sifat yang pertama, jadi orang yang mengejar kampung akhirat, dia siap selalu berjuang di jalan Allah. Siap selalu. Lalu sifat orang yang berjuang di jalan Allah, Nabi sebutkan yang pertama, as'asa ra'suhu. As'asa ra'suhu mukhbaratin qadamahu. Sifat yang pertama, as'asa ra'suhu, rambutnya atau kepalanya, rambut kepalanya as'asa, awut-awutan. Tidak sempat menyisir. As'asa itu awut-awutan. Ya. Tidak tertata rapi. Ya. Mukhbarrah qadamah, berdebu kedua kakinya. Ai ra'suhu as'asa minal hubar. Maksudnya kepalanya itu as'asa. As'asa itu awut-awutan karena debu. Karena dia naik kuda, debu naik kepalanya. Rambut kepalanya itu awut-awutan, banyak debu di situ. Kenapa? Karena tadi fisabilillah, dia tunggangi kudanya di jalan Allah. Fa huwa la yahtam bihalihi. Sifat pertama ini, lihat, telapak kakinya pun berdebu, rambutnya pun berdebu, sehingga orang tersebut la yahtamu bihalihi wala badanihi. Dia tidak pedulikan. Tidak pedulikan kondisinya. Tidak pedulikan badannya. Madama hadzal amru natijan an ta'atillah. Selama urusannya itu hasil dari mentaati Allah. Kenapa rambutnya berdebu? Kenapa badannya berdebu? Karena naik kuda berjihad di jalan Allah. Tidak masalah kondisi seperti itu. Tidak masalah bagi dia. Bukan hal yang dipentingkan. Wa qadamahu mukhbarrah fis sayri fis sabilillah. Kedua telapak kakinya pun mukhbarrah, mukhbarrah berdebu. Bisa? Baik, sampai pada sifat yang pertama dari sifat orang yang berjihad di jalan Allah yang hanya mengharap kampung akhirat. Dan sebagai pengumuman insyaallah daurah ilmiah bersama Al-Ustaz Muhammad Afiruddin di Masjid Agung Nur Sulaiman Banyumas insyaallah Ahad yang pertama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.